Man, I love Frizzax. Oi, oi, oi, aku lapar banget. Pengen masak makanan tapi diriku mager. Mau minum teh anget sayangnya masih mager. Walaupun udah campur di kebupak kegisir, tapi isiku mager. Aku lapar banget. Pengen masak makanan tapi diriku mager. Mau minum teh anget sayangnya. Aku pengen banget makan makanan yang banyak-banyak. Pengen juga punya duit yang banyak-banyak. Tapi sayangnya diriku pengangguran. Di situ keteguran karena sekolah di susuran. Susuran, oh susuran, gaji ngadain syukuran. Di situ bisa makan yang banyak kan ku makan. Gak tau mau makan lagi, nantinya ku makan lagi. Pastinya putih lagi, lepas banget dikepukin lagi. Aku lapar banget, pengen masak makanan tapi diriku mager. Mau minum teh anget sayangnya masih mager. Walaupun udah campur di kebupak kegisir, tapi isiku mager. Aku lapar banget, pengen masak makanan tapi diriku mager. Mau minum teh anget sayangnya masih mager. Walaupun udah campur di kebupak kegisir, tapi masih ku mager. Aku pengen banget makan banyak-banyak. Pengen juga punya duit yang banyak-banyak. Tapi sayangnya diriku pengangguran. Di situ keteguran karena sekolah di susuran. Susuran, oh susuran, gaji ngadain syukuran. Di situ bisa makan yang banyak kan ku makan. Gak tau mau apa lagi, nantinya ku makan lagi. Pastinya putih lagi, lepas bangun dikepukin lagi.